Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang memasuki bab yang baru, yakni bab tentang la. Ya, untuk istisna insyaallah sudah selesai ya. Kita lanjutkan ke bab yang baru. Babu la. Bab tentang la. La yang dimaksud di sini disebutkan dalam judul berikutnya, la annafiyatu lil jinsi. La yang menafikan pada jenisnya. Jadi la yang berfungsi memberikan makna menafikan pada jenis. Qala al-musannif, berkata penyusun matan al-Ajrumiyah, i'lam, ketahuilah, anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin, bahwasanya la itu menasabkan isim-isim nakirah bi ghairi tanwinin, tanpa tanwin. La yang dimaksud di sini adalah la annafiyah lil jins, itu menasabkan nakirah-nakirah atau menasabkan isim-isim nakirah tanpa tanwin. Idza basharat an-nakirata, idza basharatin nakirata wa lam tatakarrar la. Jika dia langsung bersambung dengan nakirah tersebut dan la itu tidak berulang. Ini syaratnya. La itu menasabkan nakirah tanpa tanwin dengan syarat jika dia bersambung langsung dengan nakirah tersebut dan la tersebut tidak berulang. Tidak diulang. Contoh nahwu. La rajula fiddari. La rajula fiddari. Rajula ini yang dinasabkan oleh la tanpa tanwin. Dengan syarat apa? Dia langsung bersambung dengan nakirah. La itu langsung bersambung dengan nakirah tersebut. Dan la itu tidak berulang. Hanya disebutkan sekali. La rojula. Ya. Dan di sini sesuai dengan judulnya tadi, menafikan jenis tersebut. La rojula. Tidak ada seorang lelaki pun. Ya. Tidak ada sama sekali seorang lelaki pun fiddari di rumah ini. Ya, menafikan jenisnya, jenis dari isim yang dinasabkan oleh la tersebut. Ini. Fa illam tubashirha, maka jika la itu tidak langsung bersambung dengan nakirah, ya, la itu tidak langsung bersambung dengan nakirah, berarti ada sesuatu yang memisahkan dengan nakirah. Maka wajib rafa'u, maka wajib rafa'nya, wajib merafa'kan nakirah. Wa wajib takraru la, dan wajib mengulang la tersebut. Nahwu dijelaskan dengan contoh. La fiddari rajulun walam ra'atun. La fiddari rajulun. Di sini la dipisahkan dengan isim nakirahnya, yaitu rojulun, dipisahkan oleh fiddari. Karena dipisahkan tidak bersambung langsung, maka rojulun dia wajib rofa. Kemudian sesudah itu wajib takraru la, wajib mengulang la. Ditambahkan sesudahnya wala imra'atun. Jadi la nya diulang, la fiddari rojulun wala imra'atun. Ini kalau tidak bersambung langsung. Ini. Tidak ada di rumah ini seorang lelaki pun dan tidak pula seorang perempuan pun. Arti dari kalimat ini. Ini ya. Kemudian berikutnya, fa in takarrarat, jika la itu berulang. Ya, di sini kaitannya dengan yang disebutkan di awal tadi. Jadi la idza basharat nakirah, idza basharatin nakirah. Jika la itu bersambung langsung dengan nakirah, kemudian in takarrarat, jika dia berulang. Kalau yang disebutkan di awal tadi, idza basharatin nakirata wa lam tatakarrar la. La itu bersambung langsung dengan nakirah dan la-nya tidak berulang. Maka dia menasabkan nakirah. Tetapi kalau la itu bersambung langsung dengan nakirah dan la itu berulang, in takarrarat la-nya itu berulang, jaza i'maluha wa ilgha'uha. Maka boleh mengamalkannya, mengamalkan hukum la tadi, yakni menasabkan nakirah-nakirah yang sesudahnya ya, tanpa tanwin, dan boleh pula menghapuskannya atau membatalkannya, tidak menasabkan nakirah. Ya, fa in syi'ta, ya, dijelaskan dengan contoh. Jika engkau mau, qulta, engkau mengatakan la rajula fid dari wa lam ra'ata. Ini tidak tanwin ya, wala imra'ata. Ini la bersambung langsung dengan ismnya, yaitu rajula. Tetapi di sini la-nya berulang, wala imra'ata. Maka boleh hukumnya mengamalkan hukum la tadi. Dia menasabkan ismnya, la rajula. Kemudian diulang juga menasabkan wala imra'ata. Menasabkan tanpa tanwin. Ya, ini. Tetapi boleh pula engkau membatalkannya, artinya tidak mengamalkan hukum la tadi yang menasabkan nakirah tanpa tanwin tadi, sehingga hukumnya menjadi rafa. Ya, wa in syi'ta, dan jika engkau mau, qulta, engkau mengatakan la rajulun fid dari wala imra'atun wala imra'atun. Ya, la rajulun, la langsung bersambung dengan ismnya. Tetapi di sini la-nya berulang, wala imra'atun. Maka di sini boleh membatalkan hukum nasabnya tadi menjadi hukumnya menjadi rafa'. La rajulun wala imra'atun. Jadi ada tiga keadaannya, ada tiga keadaan. Ini. Ini yang berikutnya dijelaskan oleh Asy-Syaikh, perhatikan. Karena ini nanti pembahasannya agak panjang ya, untuk la an-nafiyah lil jins. Pembahasan yang disampaikan Syekh di sini agak panjang dan agak apa? Ya butuh perhatian lebih karena agak rumit. Ya. Kita butuh perhatian lebih, butuh kehati-hatian ya. Jadi sejak awal sebisa mungkin benar-benar diperhatikan, difahami ya. Qala asy-syarih, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, lan nafiyatu lil jinsi, la an-nafiyah lil jins. Yaqulul mu'allifu rahimahullahu. Mu'allif mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, dalam pembahasan tadi, i'lam. Mu'allif memulai dengan kata i'lam, ketahuilah. Saddaral mu'allifu rahimahullahu hadal baba di kalimati i'lam. Mu'allif memulai, mu'allif rahimahullah memulai bab ini dengan kata i'lam. Kalau dibandingkan dengan bab-bab sebelumnya, ya, hampir-hampir tidak ada yang diawali dengan kata ini, i'lam. Tapi pada bab lan nafiyah lil jins, ini mu'alif memulai dengan kata i'lam. Kenapa? Min ajli antan tabiha, supaya engkau memperhatikannya, ya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tan tabih. Intabaha ya, yang tabih itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini. Jadi mengundang perhatian, sebab memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini. Kemudian berikutnya, anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin, bahwasanya la itu menasabkan nakirah-nakirah tanpa tanwin. Ucapan mu'alif tadi ya, min hadhil kalimati, dari kata ini, dari kalimat ini, akhafna amalaha, kita bisa mengambil amalannya, kita bisa mengambil hukum atau amalan dari la tersebut. Fa amalu lan nafiyati lil jinsi an-nashbu, maka amalan dari la an-nafiyah lil jins adalah nasab. Ka amali inna, sebagaimana amalan pada inna tamaman, secara sempurna. Bagaimana hukum inna? Wa inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Inna, bagaimana yang sudah dibahas, inna itu menasabkan ismnya, menasabkan ism inna, wa tarfa'ul khabara, dan merofakkan khabarnya, merofakkan khabar inna. Hadza amalu lan nafiyati lil jinsi, ini juga sebagai amal dari lan nafiyah lil jinsi. Jadi sama dengan inna, amalnya sama, menasabkan ismnya. Ini. Lakin, akan tetapi, yaqulu an-nakirati. Ya, mu'alif mengatakan an-nakirati, tansibun nakirati, menasabkan nakirah-nakirah, menasabkan ism-ism yang nakirah. Sehingga apa? Dari faedah ini, dari hukum ini, fala tansibul ma'arifa, sehingga bisa diambil faedah, diambil makna, fala tansibul ma'arifa, la itu tidak menasabkan ma'rifah, tidak menasabkan ism-ism yang ma'rifah. Jadi hanya yang nakirah saja, ma'rifah tidak. Ini, kalau inna, inna bisa, ism dari inna itu ma'rifah, ism dari inna nakirah, bisa, dua-duanya bisa. Tetapi kalau la an-nafiyah lil jins, ini hanya pada nakirah. Ini ada kesamaan hukum, tetapi juga ada perbedaan dari sisi tadi sesuatu yang dikenai dari amalan tersebut. Ya, ini la, ini hanya pada nakirah. Fala qulta masalan, seandainya engkau mengatakan misalnya la zaida qaimun, yang menjadi isim dari la di sini zaida. Bagaimana? La yumkinu an tunsaba zaida, tidak mungkin la yumkinu an tansibu antansiba zaida, tidak mungkin engkau menasabkan zaida. Limadha, kenapa? Li'annahu ma'rifatun, karena dia zaida ini ma'rifah. Zaidun termasuk ismul alam, nama orang yang namanya alam, ini ma'rifah, sehingga tidak bisa menjadi ism dari la seperti contoh ini. Walau qulta, seandainya engkau mengatakan lal qawmu qadimuna, ya, ism dari la al qawmu, bagaimana? La yumkinu tansibul qawma al qawmu, tidak mungkin engkau menasabkan al qawm, ya, atau tunsabu al qawmu, tidak mungkin al qawm itu dinasabkan. Kenapa? Li'annaha ma'rifatun, karena al qawmu ini ma'rifah, ada alif lam, berarti ini ma'rifah, maka tidak bisa dinasabkan, artinya tidak bisa menjadi ism dari la an-nafiyah lil jins ini. Fahiya la ta'malu illa fin nakirati, maka dia la ini, la an-nafiyah lil jins, tidaklah beramal kecuali hanya pada nakirah-nakirah saja. Hadza syartuha, ini adalah syaratnya. Amaluha nasbu, amalannya adalah nasab. Wa ma'muluha labudda an yakuna nakiratan, dan ma'mulnya, ma'mul yakni yang dikenai pada amalan tersebut tadi sebagai ism dari la tersebut, itu harus nakirah. Keadaannya harus nakirah. Ini syaratnya. Amalannya nasab, kemudian ma'mulnya yang sebagai ism dari la tersebut, itu harus nakirah. Bahkan nanti jika disebutkan khobar dari la, itu juga harus nakirah. Ini. Kemudian berikutnya, ucapan dari mu'alif di ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Yakni la yunawwanu ismuha abadan, ism dari la itu tidak ditanwin selamanya. Ya, fataqulu masalan, sehingga kau katakan misalnya la rajula qaimun. Ya, la rajula tidak tanwin. Wala taqul, dan jangan engkau mengatakan, tidak boleh engkau mengatakan la rajulan qaimun. Ya, tidak boleh dengan tanwin. Jadi nasab dan tanpa tanwin. Ya, berbeda dengan yang rafa tadi. Karena itu rafa. Yang dimaksud tanpa tanwin di sini dalam keadaan nasab tadi, hukum atau amalan yang nasab tadi. Nasab tanpa tanwin. Sehingga yang benar la rajula. Kalau dibaca la rajulan, maka ini tidak benar, tidak boleh. Ini keliru ya. Idzan lan nafiyatu lil jinsi tunsabu fi salasati syurutin. Jadi lan nafiyah lil jins itu dinasabkan ya, amalannya nasab dengan tiga syarat. Al awwalu yang pertama, ayyakuna ma', ini ada sedikit kekeliruan dalam penulisan ya. Ma'muluha ma'mulaha benar ma'muluha ya. Ayyakuna ma'muluha nakirataini. Jadi itu ma'muluha ini ya, dan nakirataini. Ayyakuna ma'muluha nakirataini. Ada kelebihan huruf ya. Ada kelebihan kata ma, jadi hilangkan saja. Assalamualaikum. Mungkin yang benar ya la ya, ma'mula, karena ini musanna. Ma'mulaha dari isim musanna, ma'mulani, kemudian diidhofahkan pada dhamir, maka nunnya dihilangkan menjadi ma'mulaha. Yang mungkin yang dihilangkan ma'nya itu ya. Assalamualaikum. Ayyakuna ma'mulaha nakirataini. Jadi keadaan dua ma'mulnya itu nakirah. Ya, ma'mula musanna ya, jumlahnya dua. Dari ma'mulani kemudian diidhofahkan pada dhamir ha menjadi ma'mulaha. Dua ma'mulnya. Jadi keadaan dua ma'mul dari la an-nafiyah lil jins itu nakirah. Ya, apa yang dimaksud dengan dua ma'mul? Yani isim dari la an-nafiyah lil jins tersebut dan khobar dari la an-nafiyah lil jins tersebut. Ini dua ma'mulnya. Jadi ma'mul itu sesuatu yang dikenai dari hukum amalan tersebut. Amalannya nasab atau amalan demikian itu terjadi pada isim la dan khobar la. Maka isim dan khobar la itu yang disebut sebagai ma'mul atau ma'mulani, dua ma'mul itu. Jadi ini syarat yang pertama, keadaan dari dua ma'mulnya yaitu isim dari la dan khobar dari la an-nafiyah lil jins tersebut itu nakirah. Fala ta'malu fil ma'arifi, maka la itu tidaklah beramal pada isim-isim ma'rifah. Atsani, syarat yang kedua, antubashirun nakirata, dia langsung bersambung dengan nakirah. Dia langsung bersambung dengan nakirah, dengan isim yang nakirah tadi, isim la yang nakirah tadi langsung bersambung. Atsalitsu, syarat yang ketiga, alla tatakarrara. Alla di sini dari an ketemu la ya, menjadi alla. Allah tatakarrara, yakni dia tidak berulang. La-nya tidak berulang, hanya sekali, tidak disebutkan dua kali. Jadi tiga syarat ini yang menjadikan la an-nafiyah lil jins itu amalannya nasab. Amma amaluha fahuwa an-nasbu bighairi tanwinin. Adapun amalannya, amalan dari la tersebut, hukum pada la tersebut, yakni nasab tanpa tanwin. Yang menjadi isim dari la itu nasab tanpa tanwin. Qauluna, ucapan kita ya, dalam contoh ini kalimat tauhid, la ilaha illallahu. min hadzal babi, ini termasuk pada bab ini, bab la annafi'ah lil jins. La dalam kalimat ini, la ilaha illallah, itu adalah nafiyatun lil jinsi, menafikan jenisnya. Jadi menafikan ilah. Ya. Ilaha ismuha, ilaha sebagai isim dari la. Ilaha nakiratun, ilaha itu nakirah, mubashirun laha, langsung bersambung dengan la, ghairu munawwanin, dan tidak ditanwin, atau ghairu munawwinin, tidak bertanwin. Kalau ghairu munawwanin, tidak ditanwin. Dan tentang ini nanti ada pembahasan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya ya, tentang makna dari la ilaha illallah ini, nanti dijelaskan oleh Syekh insyaallah. Contoh yang berikutnya, la kitaba maftuhun, sahihun, ini benar. Kitaba nakirah ya, sesuai dengan syaratnya tadi, nakirah kemudian langsung bersambung dengan la, kemudian la yang tidak terulang, maka kitaba nasab tanpa tanwin. La jabbana mahmudun, sahihun, benar, ini juga memenuhi syarat tadi. Jabban itu penakut ya. La jabbana mahmudun, tidak ada penakut itu yang dipuji. Yaqulul mu'allif, mu'allif mengatakan la rajula fid dari, contoh yang ditunjukkan oleh mu'allif, la rajula fid dari, naqulu, kita katakan la nafiyatun lil jinsi, la adalah nafiyah lil jinsi. Rajula ismuha, mabaniin alal fathi fi mahalli nasbin. Rajula sebagai isim dari la, mabani dengan fathah pada tempat nasab ya. Jadi kalau dikatakan nasab tanpa tanwin, itu maksudnya mabani dengan fathah tersebut. Kemudian mahalnya yang nasab, jadi bukan lafadznya mansub, tetapi mahalnya nasab. Ini ya. La naqulu mansubun biha, kita tidak mengatakan dengan istilah mansub dengan sebab la, karena tadi tanpa tanwin, menunjukkan dia mabni dengan fathah tersebut. Fi mahalli nasbin, pada tempat nasab, jadi menasabkan pada mahalnya. Adapun lafadznya mabni dengan fathah tersebut. Naqulu, kita katakan mabniun alal fathi min fi mahalli nasbin. Jadi kita katakan dengan istilah ini, mabni pada fathah pada tempat nasab, bukan mansub, tapi mabni dengan fathah pada tempat nasab. Kemudian fid dari, jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin. Jar wa majrur terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Khabaruha sebagai khabar dari la tersebut. La qulta, seandainya engkau mengatakan la rajula qa'imun, la nafiyatun lil jinsi, la adalah nafiyah lil jins. Rajula ismuha mabniin alal fathi fi mahali nasbin. Rajula sebagai isim dari la, mabni dengan fathah pada tempat nasab. Kemudian qa'imun khabaruha marfu'un biha, qa'imun sebagai khabar dari la, marfu' dengan sebab la tersebut. Wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu ala akhirih, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi yang dinasabkan hanya pada isim la, sebagaimana pada hukum inna yang nasab pada isimnya. Ini. Ya, untuk contoh yang berikutnya, insyaallah nanti kita pada salat ya. Seminggu ini dulu. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'an. Amma ba'd. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan lar rajula qa'imun, isim dari la, ar rajula di sini ma'rifah, la yasluhu, tidak benar, tidak boleh. Limaza, kenapa? Li'annahu ma'rifatun, karena dia ma'rifah. Ar-rajula, ini ma'rifah, maka tidak benar, tidak boleh demikian. Lau qulta, seandainya kau mengatakan la rajula al-qa'imu, di sini al-qa'imu, khobar dari la ma'rifah. Bagaimana? Khata'un, keliru. Kenapa? Limadha? Li'annal khobara ma'rifatun, karena khobarnya ma'rifah, yaitu al-qa'imu, khobar dari la ma'rifah. Ini juga tidak benar, tidak boleh. Walihada la nu'ribu qawlana, oleh karena itu kita tidak meng-i'rab, kita tidak meng-i'rab pada ucapan kita la ilaha illallahu ini, la nu'ribu allahu khobaru la, kita tidak meng-i'rab lafzul jalalah allahu di sini sebagai khobar dari la. Jadi khobar dari la pada kalimat tauhid ini bukan lafzul jalalah, bukan lafaz Allahu. Limadha? Kenapa? Li'annahu ma'rifatun, karena dia ma'rifah. Lafzul jalalah ini ma'rifah, bahkan isim yang paling ma'rifah, ini tingkatannya paling tinggi. Ya. Sehingga ini bukan sebagai khobar dari la an-nafiyah lil jins dalam kalimat tauhid ini. Kenapa? Karena disyaratkan tadi yang menjadi khobar dari la an-nafiyah lil jins itu harus nakirah. Ini ya. Baik. Lakin tetapi lau qulta, seandainya engkau mengatakan la rajula illa qa'imun. La rajula illa qa'imun. Tidak ada seorang lelaki pun kecuali yang berdiri. A'rabna, kita meng-i'rab kalimat ini. Qa'imun khobaroha. Qa'imun ini sebagai khobar dari la an-nafiyah lil jins dalam kalimat ini. La rajula illa qa'imun. Di sini khobarnya adalah qa'imun. Ya. Terkait dengan la ya. La, isim dari la, nasab tanpa tanwin atau tadi mabni dengan fathah pada tempat nasab ya, rajula dalam contoh yang ini tadi, atau pada kalimat tauhid tadi pada kata ilaha, itu isim dari la. Nah, lalu khobarnya mana? Pada kalimat tauhid la ilaha illallah, yang jelas khobarnya bukan lafzul jalalah, bukan lafaz Allah, karena dia ma'rifah. Khobar dari la an-nafiyah lil jins harus nakirah. Adapun pada kalimat la rajula illa qa'imun, di sini yang menjadi khobar pada lafaz qa'imun, karena dia nakirah, bisa ini menjadi khobarnya. Bisa difahami ya. Tentang la-nya demikian. Kemudian di sini juga pembahasannya tentunya karena ada illa, juga dikaitkan dengan illa yang sudah dibahas di pelajari sebelumnya. Ya, jadi ada keterkaitan dengan illa, terkait dengan mustasna bi illa. Ya, jadi kata yang terletak sesudah illa hukumnya ya, sebagaimana yang sudah dibahas ya, ada tiga hukum ya. Mustasna bi illa. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh. Kaifa nu'ribu ma ba'da illa fi la rajula illa qa'imun 'ala annahu khabaruha? Bagaimana kita meng-i'rab kata yang sesudah illa pada kalimat la rajula illa qa'imun? Qa'imun ini sebagai khabar dari la. Ini dikatakan sebagai khabar dari la qa'imun. Wala nu'ribu, dan kita tidak meng-i'rab lafzul jalalati Allahu, lafzul jalalah yakni lafaz Allah, al-waqi'a ba'da illa, yang terletak sesudah illa, ala annahu khobarun, bahwasannya lafzul jalalah itu sebagai khobar, sebagai khobar dari la ya, berbeda i'rabnya ya, bisa difahami. Pada la rajula illa qa'imun, qa'imun sebagai khobar dari la, dia terletak sesudah illa. Tetapi pada la ilaha illallahu, lafzul jalalah yang sama-sama terletak sesudah illa, itu bukan menjadi khobar dari la an-nafiyah lil jins. Berbeda. Kenapa? Limadha? Li'anna hadha ma'rifatun, karena ini ma'rifah, yakni lafzul jalalah, lafaz Allah ini ma'rifah. Sehingga tidak bisa menjadi khobar dari la an-nafiyah lil jins. Karena disyaratkan harus nakirah. Wadzaka nakiratun, dan yang itu yakni pada lafaz qa'imun itu nakirah, maka dia bisa menjadi khobar dari la an-nafiyah lil jins karena sesuai syaratnya ya. Syarat khobar, syarat dari la an-nafiyah lil jins khobarnya nakirah, qa'imun nakirah, sesuai syaratnya ini khobar dari la. Itu perbedaannya, ma'rifah nakirah, ini yang menyebabkan berbeda i'rabnya. Walaupun yang nampak secara zahir kedua-duanya lafzul jalalah dan qa'imun ini terletak sesudah illa, sama-sama terletak sesudah illa, tetapi terkait dengan la an-nafiyah lil jins disyaratkan khobarnya harus nakirah, maka yang bisa menjadi khobar yang nakirah itu qa'imun. Ini ya. Fa in qala qa'ilan. Ini ya, ini perbedaan dari dua kalimat ini. Keadaan khobar dari la atau yang terletak sesudah illa. Lalu fa in qala qa'ilan, jika seseorang mengatakan ainal khobaru, di mana khobarnya? Pada kalimat terakhir tadi, la ilaha illallahu, mana khobarnya? Fa'akulu, maka aku katakan, ini asyaih, asyaih katakan, al-khobaru mahzufun, khobarnya mahzuf, khobarnya dihilangkan. Ya, dihilangkan secara lafaz. Ya, wa takdiruhu, takdirnya apa? La ilaha haqqun illallahu. Takdirnya demikian. Jadi yang menjadi khobar pada kata haqqun, ini khobar dari la an-nafiyah lil jins. Haqqun, dia nakirah. Ya kan? Sesuai mengikuti syaratnya, memenuhi syaratnya. Haqqun, ini yang menjadi khobar dari la an-nafiyah lil jins pada kalimat tauhid ini. Dan kemudian khobar ini, yaitu haqqun, ini mahzuf, ini dihilangkan. Boleh khobar dihilangkan ya, seperti ini. Ya, ini. Jadi dari sini jelas ya, khobar dari la pada kalimat la ilaha illallah, takdirnya adalah haqqun, dia mahduf. Dan itu nakirah, memenuhi syarat, sesuai dengan syarat yang ada. Lalu, lafzul jalalah sebagai apa? Ya, lafzul jalalah sesuaikan dengan kaidah pada illah, dia menjadi badal dari haqqun. Dan nanti akan disebutkan ya. Lafzul jalalah nanti dia dibaca dengan rofa', dengan marfu', Allahu ya, karena dia ini sebagai badalnya, dihukumi sebagai badalnya dari haqqun. Haqqun marfu' dengan dhammah, maka lafzul jalalah badal dari marfu' ikut marfu'. Terkait dengan ini, kembalikan ke hukum illah, illallahu ya, kembalikan ke hukum illah yang sebelumnya. Kemudian di sini Asyik juga menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Ba'dun nasi, sebagian orang, qaddarahu, mentakdirkannya, qaddarahu, mentakdirkannya, mentakdirkan khobar pada la ilaha illallah tersebut. Apa? Faqala, mereka mengatakan, la ilaha maujudun illallahu. Jadi mentakdirkan khobar yang mahsus tadi dengan kata maujudun, dengan lafaz maujudun. Wahada khata'un azimun, dan ini kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar bukan dari sisi i'rab, bukan dari sisi kaidah bahasa, tetapi dari sisi akidah, dari sisi makna. Ini suatu kesalahan yang besar. Kalau dari sisi i'rab, dari sisi kaidah bahasa, ini benar, maujudun. Benar dari sisi i'rab, dari sisi bahasa, kaidah bahasa. Tetapi dari sisi makna, dari sisi akidah, ya, pemahaman yang bisa diambil dari kata ini, itu keliru. Dan itu suatu kekeliruan yang besar. Jadi, Asy-Syaikh di sini mengatakan khata' bukan dari sisi i'rabnya, tapi dari sisi maknanya. Ini ya, perhatikan. Kenapa? Li'annaka idza qulta, karena jika engkau mengatakan la ilaha maujudun illallahu, nafaital alihatal maujudata, maka engkau menafikan ilah-ilah, sesembahan-sesembahan yang ada. Ya. La ilaha maujudun, maknanya apa? Tidak ada satu ilah pun yang ada. Jadi apa? Semua sesembahan itu dinafikan. Tidak ada sesembahan sama sekali, satu pun tidak ada. Ya. Wa hiya alihatun ghairullahi, dan alihah maujudah tadi, sesembahan-sesembahan yang ada itu adalah sesembahan selain Allah. Itu semua dinafikan, secara wujudnya tidak ada semua. Ya. Bal innama bal innahu rubbama yuhimu hadzal qawlu bi wahdatil wujudi. Ya, tetapi atau bahkan dengan pemahaman semacam ini, seringkali ucapan ini dibayangkan, digambarkan dengan wahdatul wujud, kesatuan wujud, kesatuan apa zatnya. Jadi sesembahan yang ada itu semuanya secara zat tidak ada, semuanya dijadikan satu dengan Allah. Jadi wujudnya, zatnya semua menjadi satu. Karena tadi illallah, tidak ada satupun wujud, tidak ada satu sesembahan pun yang wujud kecuali hanya Allah. Berarti semua sesembahan yang ada dinafikan secara wujudnya, kemudian ditetapkan pada wujud Allah tersebut. Sehingga difahami tadi wahdatul wujud, semua sesembahan yang ada disatukan wujudnya dengan Allah. Ini pemahaman yang bisa difahami seperti ini. Ya. Iza qulta, jika engkau mengatakan la ilaha maujudun illallahu, ja'altal maujuda fil wujudi huwallahu, maka engkau menjadikan apa yang ada dalam wujudnya itu adalah Allah. Ya, jadi sesembahan-sesembahan yang ada itu wujudnya ya dianggap sama dengan Allah. Secara wujud, secara zat sama dengan Allah, dianggap Allah. Ini. Wa hadza khatarun 'azimun, dan ini bahaya yang besar. Ya. Jadi bukan takdirnya maujud, bukan keberadaannya, keadaannya atau wujudnya, bukan ini, tapi tadi haqqun, yang hak, yang berhak untuk diibadahi. Ini ya. Tadi ya khata 'azim ataupun khabar 'azim dari sisi makna, dari sisi pemahaman. Karena terkait dengan akidah. Ya. Walihada kanal muta'ayyinu an naqula, dan oleh karena itu kanal muta'ayyinu, maka seorang yang menetapkan an naqula, kita mengatakan inna taqdir al khabari haqqun, bahwasanya takdir dari khabar dari la an nafiah lil jins tersebut adalah haqqun. Ini khabarnya haqqun, la ilaha haqqun. Ini tidak ada ilah yang hak, ya, kecuali hanya Allah. Jadi yang hak hanya Allah saja. Adapun yang lain, alihah yang lain itu tidak hak, tidak berhak, ini tidak benar, ya. Wallahu badalun min haqqun, dan Allah lafzul jalalah ini sebagai badal dari haqqun. Ini dari sisi i'rabnya, dari sisi kaidah bahasanya. Lafzul jalalah Allahu ini sebagai badal dari lafaz haqqun. Kenapa? Li'annal kalama tamun manfiyun. Karena kalimat ini tam dan manfi. Tam, sempurna. Ada la, la nafiah lil jins. Ada isim dari la, dan ada khobar dari la. Walaupun khobarnya mahzuf, tapi dia sempurna. Ya. Kemudian manfi. Kenapa manfi? Ada la. Nah, pada keadaan ini, ketika kalam itu tam manfi, maka keadaan mustasna bi illa ada dua bentuk. Boleh badal, boleh nasab. Ya kan? Boleh badal, boleh nasab. Dan di sini yang dipilih adalah badal. Kenapa? Karena badal itu lebih rajih, lebih utama. Ya. Sehingga yang dipilih adalah badalnya. Fallahu badalun min haqqun. Maka lafzul jalalah Allahu ini sebagai badal dari haqqun. Ini penjelasan Asy-Syaikh tentang makna la ilaha illallah. Ini penjelasan secara ringkas, ya, secara singkat. Mungkin yang lebih panjang lebar terkait dengan ini mungkin di kitab akidah yang beliau susun tentunya, ya. Mungkin di sana lebih panjang lebar untuk menjelaskan makna la ilaha illallah dari sisi makna pemahaman akidah dan juga tentunya dari sisi bahasa. Insyaallah ada di kitab-kitab yang lain. Ini. Ya. Di sini hanya ringkas saja, intinya seperti ini. Baik. Kembali ke pembahasan tentang lan nafiah lil jins. Yaqulul mu'allifu, mu'allif mengatakan, fa'in lam tubashirha, maka jika la itu tidak langsung bersama dengan nakirah, la an nafiah lil jins tidak langsung bersama dengan nakirah, ada pemisahnya, wajabar raf'u, maka wajib merofa'kan, wajib rofa'. Jadi isim dari la tersebut itu wajib rofa'. Wa wajib taqraru la, dan wajib mengulang la-nya. Idza lam tubashir lan nakirata, jika la itu tidak langsung bersambung dengan nakirah. Ya. Afwan ya. Wa wajib taqraru la, dan wajib mengulang la. Ini titik dulu ya. Berhenti dulu. Kemudian kalimat keterangan dari ini, idza lam tubashir la an nakirata, jika la itu tidak langsung bersambung dengan nakirah, fa innahu yajibu ala ra'yil mu'allifi amrani, maka menurut pendapat muallif, ala ra'yil muallifi, menurut pendapat muallif, dia wajib dua perkara wajib padanya. Al-awwal, yang pertama apa? Ar-raf'u, wajib rafa'nya. Asani, perkara yang kedua, takraru la, wajib mengulang la. Ini dua hal, dua perkara, ketika la itu tidak bersambung dengan nakirah secara langsung. Ini menurut pendapat muallif. Wahina izin, dan ketika itu, nu'ribu la nafiyatan mulghatan, kita meng-i'rab la itu sebagai nafiyah yang menafikan, mulghatan yang dibatalkan, yang dihapuskan hukumnya. Dia tidak lagi menasabkan. Hukumnya batal, hukumnya hapus, terhapus. Tidak wajib menasabkan. Misalhu, contoh. La fiddari rajulun walam ra'atun. La, kemudian nakirahnya rajulun, dipisahkan oleh fiddari. Maka rajulun wajib rofa, tidak lagi nasab. Jadi lanya hukum, lanya batal hukumnya, tidak menasabkan, tapi isim dari la itu wajib rofa. Rajulun, limadha la nansibha rajulun, kenapa kita tidak menasabkan rajulun, dia rofa, kenapa? Li'annaha faqadat syartan minas syurubi, karena dia kehilangan salah satu syarat di antara syarat-syarat yang ada. Wa madza atau madza faqadat min syuruti, apa syarat-syarat yang dia hilang, apa syarat-syarat yang dia kehilangan? Al mubasyaratu, yakni syarat mubasyarah, bersambung langsung antara la annafiyah lil jins dengan isim nakirahnya. Ini syaratnya harus bersambung langsung, la rajula. Kalau tidak bersambung langsung, ada pemisah, maka kehilangan syarat ini. Sehingga tadi rojulun menjadi rofa, tidak lagi nasab. Lam tubashir, yakni tidak langsung bersambung. Hila bainaha wa baina rojulun, dipisahkan atau dihadang-hadangi, atau dipisahkan antara la dengan rojulun, bil jari wal majururi, yaitu oleh jar wa majurur. Alladhi huwa khabaru, yang merupakan khabarnya. Fiddari, ini jar mubasyarah, kedudukannya sebagai khabar dari la, memisahkan antara la dan isemnya. Maka isemnya menjadi rofa, tidak lagi nasab. Ini kehilangan syarat mubasyarah. Ini. Fa fi hadzal mithali naqulu, pada contoh ini kita katakan la fiddari rajulun. I'rabnya ya. La nafiyatun mulghatun, la inafiyah mulghatun, yang dibatalkan, dihapuskan hukumnya, tidak menasabkan. Kemudian fiddari jarun wa majrurun, fiddari ini jar wa majrur, muta'alliqun bimahdzufin, terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Ini kekurang wawu ya, mahdzufin, ada wawu sesudah zal, sebelum fa itu ada huruf wawu, mahdzufin, terkait dengan sesuatu yang mahdzuf, ya, yang dihilangkan. Kemudian jar wa majrur ini fiddari khobarun muqaddamun, sebagai khobar yang didahulukan, khobar yang didahulukan. Wa rajulun, kemudian rajulun apa? Mubtada'un muakhorun, dia mubtada' muakhor, tidak lagi disebut sebagai isim dari la karena tidak nasab, dia rofa. Kalau isim dari la mesti nasab. Kalau rofa, ya kembali ke asalnya, mubtada. Mubtada'un mu'akhar, mubtada yang diakhirkan. Kemudian, fiddari tadi, jarum majurur, khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Ini ya. Tadi, nafiyatun mulghatun. Nafi, tetap menafikan secara makna, menafikan, tapi hukumnya dihapus, dibatalkan. Tidak menasabkan isim, tapi kembali ke aslinya, mubtada marfu. Qala al-muallif, muallif berkata, idza lam tubashir wajib amrani, jika la itu tidak langsung bersambung, maka wajib dua perkara, ar-raf'u wa taqraru la, wajib rafa dan wajib mengulang la. Fa yajibu ala kalamil muallifi, maka wajib menurut pendapat muallif, menurut pendapat Ibnu Asy-Syurum, antakula, wajib engkau mengatakan, misalnya, la fiddari rojulun walam ra'atun. Rojulun wajib rofa, kemudian wajib apa? Mengulang la, takraru la, mengulang la, menambahkan la imra'atun, wajib ditambahkan, wajib diulang seperti ini menurut pendapat muallif. Karena masalah sebagaimana yang beliau contohkan ini ya, wala yajizu an taskuta, dan tidak boleh engkau berhenti, engkau diam, berhenti fatakula, sehingga engkau mengatakan misalnya la fiddari rajulun faqat, tidak boleh hanya berhenti seperti ini, la fiddari rajulun, tidak boleh, harus ada penambahan walam ra'atun, la budda an taqula, harus engkau mengatakan walam ra'atun, menambahkan wala imra'atun. Ini kenapa tadi wa hadza ala kalamil muallifi, dan ini sebelumnya kenapa harus ada walam ra'atun, karena tadi menurut muallif wajaba takraru la, wajib mengulang la-nya. Ini jadi wajib rafa rajulun dan wajib mengulang la wala imra'atun. Wa hadza ala kalamil muallifi, dan ini menurut pendapat muallif, ahadu qaulaini, salah satu dari dua pendapat, indan nahwiyina, di sisi para ahli nahwu. Jadi ada dua pendapat di kalangan ahli nahwu terkait dengan ini. Salah satunya ini yang dipegang oleh muallif, yakni apa? Wajib rofa dan wajib mengulang la ketika la itu tidak bersambung dengan isimnya, dengan nakirahnya. Ini salah satu pendapat. Lalu pendapat yang lain bagaimana? Wa qala ba'duhum, sebagian mereka, sebagian ahli nahwu mengatakan idza lam tubashir wajaba raf'u, jika la itu tidak langsung bersambung dengan nakirah, dengan isimnya, wajaba raf'u, maka wajib rafa, ya, hukumnya batal tadi ya, wajib rafa, wastahsina at-taqraru, dan dianggap baik dengan mengulang. Ya, apa? Wastahsina, dianggap baik dengan adanya pengulangan. Walaisa biwajibin, dan tidaklah wajib. Jadi perbedaannya di sini. Kalau pendapat yang dipegang oleh muallif dan sebagian ahli nahwu mengatakan itu wajib mengulang, wajib, harus mengulang la. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak wajib, tapi lebih bagusnya diulang. Lebih baiknya diulang, tetapi tidak sampai wajib. Ini perbedaannya di sini ya. Wa ayyuhumal arjahu, dan mana yang lebih rajih dari dua pendapat ini, yang wajib mengulang ataukah tidak wajib? Atsani, yang kedua. Menurut Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, yang rajih, yang lebih rajih adalah pendapat yang kedua, yang tidak wajib, yang menganggap itu lebih baik mengulang. Kenapa? Li'annahu ashadu, karena itu yang lebih mudah. Ya, kalau wajib ya harus ditambahkan lafid dari rajulun walam ra'atun, harus ada walam ra'atun. Tapi kalau yang tidak wajib, tidak harus, cukup lafid dari rajulun, sudah cukup. Kalau mau ditambah, lebih bagus, lebih baik walam ra'atun, bagus, baik, lebih bagus seperti itu, tapi tidak sampai wajib. Ini ya. Idzan, jadi naqulu, kita katakan al arjahu anna taqrara mustahsinun atau mustahsanun, bahwasanya yang lebih rajih anna taqrara, bahwasanya pengulangan la itu mustahsanun, dianggap bagus, dianggap baik, walaisa biwajibin, dan tidaklah wajib. Idzan, jadi yajuzu an naqula ala hadza, kita boleh mengatakan menurut pendapat ini la fid dari rajulun, hanya ini saja cukup, la fid dari rajulun, sudah cukup ini saja, tidak harus diulang, tidak harus menambahkan misalnya lam wala imra'atun, tidak usah, ini sudah mencukupi. Tetapi kalau mau ditambah, bagus, baik, wala imra'atun, menurut pendapat yang kedua, yang lebih rajih menurut Asy-Syaikh ini. Wa ala ra'yil mu'allifi, adapun menurut pendapat mu'allif, la yajuzu, itu tidak boleh. La budda an taqul an naqula, harus kita katakan wala imra'atun, harus menambahkan wala imra'atun. Ini menurut pendapat mu'allif. Fa in iqtasarta ala la al-ula, jika engkau memendekkan pada la yang pertama, ya. fahuwa indal mu'alifi mamnu'un, maka itu di sisi mu'alif mamnu', terlarang. Ya, jadi kalau hanya satu la saja, ya, memendekkan pada la yang pertama, maksudnya hanya menyebut satu la saja, tidak mengulangnya, maka itu tidak boleh, ya, terlarang menurut pendapat mu'alif. Ya. Walakin, akan tetapi naqulu, kita katakan innahu laisa bimamnu'in, bahwasanya itu tidak terlarang. Boleh, hanya mencukupkan dengan satu la saja, la yang pertama saja, cukup itu saja, itu boleh, tidak terlarang. Menurut pendapat yang kedua, yang lebih rajih. Ini. Bal huwa tarkun lil afsahi, akan tetapi itu meninggalkan yang lebih fasih. Meninggalkan sesuatu yang lebih fasih. Al afsahu an tukarrira, yang lebih fasih adalah engkau mengulang. Yang lebih bagus, lebih fasih, lebih utama itu dengan mengulang la. Walakin idza lam takarrar fala ba'sa, akan tetapi jika tidak engkau ulang itu tidak mengapa. Ya. Jadi yang fasihnya, yang lebih bagusnya memang dengan mengulang la. Tetapi tidak sampai harus mengulang itu, ya. Bisa dipahami ya kesimpulannya dari ini menurut Syekh, menurut pendapat Ibrahim. Yang bagus, yang fasih, lebih bagus, lebih fasih, lebih utama itu dengan mengulang la tersebut. Tetapi tidak sampai mengharuskan atau mewajibkan harus diulang. Tidak sampai seperti itu. Berbeda dengan pendapat yang dipegang oleh mu'alif, mutlak harus diulang. Saya membedakan dua pendapat ini. Ada beberapa contoh terkait ini, ya, kita tambah sedikit, ya. Iza qulta, jika engkau mengatakan, karena terkait dengan ini pembahasannya, ada sedikit ini. La fid durji kitabun, tidak ada di laci itu kitab. Sahihun, ini benar. Ala ra'yi tsani, menurut pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang lebih rajih yang kedua ini benar. Lakin ala ra'yi mu'alif, tetapi menurut pendapat mu'alif, la budda an taqula, maka harus engkau mengatakan la fid durji kitabun wala ghairuhu. Harus mengulang elanya la ghairuhu. Walihada idza qila laka, dan oleh karena itu jika dikatakan kepadamu hal bil baiti ahadun, apakah di rumah ada seseorang, taqul, engkau katakan la fihi rijalun wala nisaun, tidak ada padanya seorang laki-laki, tidak ada padanya orang-orang laki-laki maupun para wanita. Wa ala al-qawli tsani, adapun menurut pendapat yang kedua, engkau bisa mengatakan yasihu an taqula, engkau bisa mengatakan la fihi rijalun, cukup, tidak perlu mengulang wala nisaun. Lebih utama dengan mengulang, dengan menambahkan wala nisaun, tapi tidak harus. Ya. Lakin ala ra'yil mu'allifi, tetapi menurut pendapat mu'allif, taqula, engkau katakan la fihi rijalun wala nisaun. Ini, ya. Hadza idza lam tubashir, ini jika tidak langsung bersambung, jika terpisah. Ya. Ini terkait satu lagi. Amma i'rabu fa dhahirun, adabun i'rabnya maka jelas. Li'annaka taqulu, karena engkau mengatakan la fid dari rajulun, tidak ada di rumah seorang laki-laki pun. I'rabnya la nafiyatun mulghatun, la itu nafiyah mulghatun, yang dihapuskan, dibatalkan hukumnya. Wa fid dari jarun wa majrurun, jar wa majrur, muta'alliqun bimahdhufin, terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Khabarun muqaddamun, sebagai khabar yang didahulukan. Kemudian rajulun mubtada'un mu'akhkharun, rajulun sebagai mubtada' mu'akhkhar, mubtada' yang diakhirkan. Karena tadi hukumnya sudah mulghah, sudah dihapus, dia batalkan. Maka rajulun kembali ke asalnya, mubtada' mu'akhkhar. Marfu'un, maka dia marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Wal wawu harfu 'athfin, kemudian wawunya wa ketika diulang, ya, lafid dari rajulun wala imra'atun, ketika diulang maka wawu itulah huruf atof. Kemudian la nafiyatun mulghatun, la yang pengulangan, la yang kedua itu nafiyah mulghah, dihapuskan, dibatalkan hukumnya. Imra'atun ma'tufun ala rajulun, imra'atun diatofkan pada rajulun. Wal ma'tufu ala marfu'i marfu'un, dan sesuatu yang diatofkan pada isim yang marfu', maka dia menjadi marfu'. wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Kalau yang biasanya yang tadi itu yang pertama la rojula bidari, yang kedua la bidari rojulun, itu maknanya sama kan? Secara makna sama, sama-sama menafikan sama. Jadi artinya tidak mengubah ya, arti secara umum ya itu sama, tidak ada perubahan. Arti secara umum ya sama. Hanya dari sisi i'rabnya, kaidahnya tadi berbeda seperti itu. Wallahu a'lam ya. Kalaupun ada perbedaan sifatnya apa semacam penekanan saja. Tidak bukan arti secara umum tapi dari sisi mungkin penekanannya. Mungkin ada pembatasan ya kalau khabar muqaddam. Maksudnya? Karena ini khabar kan lebih dari khabar muqaddam kan biasanya ada pembatasan dari penekanan dari pembatasan makna. Pembatasan makna. Ya itu. Jadi arti secara umum itu sama, cuman perbedaannya mungkin tadi dari sisi penekanan atau ada pembatasan dari sisi itu. La rojula fiddari, tidak ada satu orang pun di rumah ini misalkan ya. Tapi kalau la fiddari rojulun, tidak ada di rumah ini seseorang. Kira-kira seperti itu. Satu orang pun, kan di situ semacam ada penekanan ya. Satu orang pun enggak ada. Tapi kalau hanya tidak ada seseorang di rumah, kan biasa ya, tidak ada penekanan. Mungkin itu ketika dipisahkan. Juga ketika khobar didahulukan, kadang-kadang juga bisa untuk membatasi ya, di rumah ini. Tidak ada di rumah ini. Di rumah ini ya, semata menekankan rumah ini. Di rumah ini seseorang atau seorang pun ini. Tapi secara umum arti sarum tetap seperti itu ya. Hanya tadi dari sisi penekanan pada sesuatu yang didahulukan atau yang diutamakan. Dan itu nanti pembahasannya mungkin dalam apa ya? Pembahasan tentang kalam, tentang kalimat atau tentang kat balaghah mungkin ya. Dan di sini baru sebatas i'rabnya ya atau nahwunya. Ada makna nanti ada pembahasan tersendiri dan mendapat makna insyaallah di dalam waktu ya. Assalamualaikum untuk kekurangannya ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.